Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Khuti arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanillah wa yakum, alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pertemuan lanjutan pembahasan kitab Safinatun Najah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabut tayammum. Tentang asbabut tayammum atau sebab-sebab yang memperbolehkan kondisi-kondisi yang pada kondisi tersebut seseorang diperbolehkan untuk bertayammum. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, asbabut tayammumi thalathatun, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilayhi li'atashi hayawanin muhtaramin. Li'atashi hayawanin muhtaram. Sebab-sebab tayammum itu ada tiga. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah faqdul ma'. Tidak adanya air. Wal maradu. Kemudian karena penyakit. Kemudian hal berikutnya. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Ada air, tapi air yang ada itu dibutuhkan untuk minum. Ya. Hayawanin muhtaramin. Hewan yang muhtaram. Ya. Hewan muhtaram di sini adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, itu maksudnya. Maka kita mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama, atayammumu lughatan. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Yang pertama secara bahasa, tayammum itu al-qasdu. Ya. Yang artinya, ya, al-qasdu, maksud, meniatkan, bermaksud. Wa syar'an, adapun secara istilah, tayammum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusatin. Yaitu, isal, menyampaikan debu, ya, turab ilal wajhi, ke muka, wal yadaini, dan kedua tangan, dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu. Ya. Maka di pertama, ya, hal yang harus kita pahami bahwa tayammum itu adalah taharah, ya, taharah darurah. Sarana bersuci tapi dalam kondisi darurat. Ya. Maknanya dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut seseorang tidak mungkin menggunakan air. Ya. Maka di sini, di saat itulah kemudian apa? Kemudian seseorang harus bertayamum. Ya, sebagai tadi taharah alternatif dari wudu ataupun mandi. Ya. Di sini disebutkan tiga kondisi-kondisi yang mana seorang diperbolehkan untuk tayammum. Ya. Jadi tiga di sini ini penyederhanaan sifatnya, karena nanti ada juga yang menjadikannya lima. Ya. Yang menjadikannya lima itu misalnya contohnya adalah al-faqdul hissi. Jadi betul-betul kondisinya memang tidak ada air. Kemudian wal khaufu min talabihi, airnya ada tapi kemudian kalau mencarinya itu menyebabkan bahaya, entah itu karena terhalangi oleh binatang buas misalnya antara dirinya dan air, atau terhalangi oleh medan yang cukup menantang, ya, yang kemudian beresiko ketika kemudian harus mengambil air. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga, ya, wal jahlu bil ma'i wa nisyanuhu, enggak tahu air, ya, atau lupa di mana letak airnya tadi. Kemudian yang berikutnya wal hajatu ilal ma'i, air ada tapi air yang ada itu dibutuhkan untuk kepentingan lain. Ya. Maksudnya kepentingan lain tadi misalnya tadi, ya, wal hajatu ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin tadi. Ya. Wa khawfuhu min istimalil ma'i mahdhuran. ya. Khawatir ya ketika menggunakan air. Jadi ada kekhawatiran ketika menggunakan air. Ya. Yang kekhawatirannya tadi ya tadi bisa karena ada penyakit ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu ada yang menjadikannya lima. Tapi kemudian pada dasarnya wa alam annal mubiha fil haqiqati huwal ajzu an istimalil ma hissan aw syar'an. Ya. Jadi pada intinya sebab tayamum itu kalau mau disimpulkan dalam satu kata adalah apa? Al-ajzu, ketidakmampuan fi istimalil ma, dalam menggunakan air. Baik ketidakmampuannya itu his, ya. Baik ketidakmampuannya itu karena ya tadi his itu sesuatu yang ya, misalnya airnya ada, airnya tidak ada. Itu termasuk apa? Ketidakmampuan his. Ya. Atau syar'an. Ya. Karena sebab yang syar'i, misalnya tadi. Ya. Airnya ada, tapi ini apa? Airnya dibutuhkan untuk minum orang. Ya, untuk minum orang. Maka di sini apa? Penyelamatan nyawa seseorang lebih didahulukan daripada airnya digunakan untuk berwudu. Ya. Jadi intinya al-ajzu an istimalil ma, pada dasarnya itu. Lah, apa sebab-sebab al-ajzu tadi? Nah, baru kemudian diturunkan sebab-sebab seseorang tidak mampu menggunakan air itu apa saja. Maka yang pertama al-faqdu, yaitu faqdul ma, ya. Faqdu itu kalau secara bahasa mungkin dalam terjemahan kita artikan kehilangan air, tapi di sini maknanya adalah adamul ma, ketiadaan air. Ya. Wal ma'na anna al-awwal min asbabi tayammumi faqdul ma'i hissan. Fatayammumul muhdithu wal junubu in tayaqqanahu, ya. Fayatayammumul muhdithu wal junubu in tayaqqanahu walau bi khabari adlin inda ramli khilafan li Ibn Hajar. Ya. Yang pertama adalah faqdul ma'. Betul-betul tidak ada air. Ya. Maka ketika seseorang tidak mendapatkan air secara yakin sudah dipastikan tidak ada air. Ya, seseorang nyasar di ya gurun Sahara misalnya. Ya, di gurun Sahara atau kalau di daerah Jawa sana yang pernah dapat kami cerita di sebagian daerah Gunung Kidul. Ya, kami pernah punya teman ya, yang di sana. Ya, bagaimana dia ketika berdakwah di sana itu untuk mendapatkan air untuk mandi, ya, itu dia mandi hanya sekali satu pekan karena memang sulit untuk mendapatkan air di sebagian daerah tersebut. Ya, ya. Jadi ikhwati asyhadukumullah, maka ketika dia yakin tidak ada air, maka apa al-muhdits wal apa namanya wal junub, ya. Orang yang muhdits. Ya, muhdis di sini maknanya dia berhadas asghar. Wal junub, orang yang berhadas besar. Maka apa? Ya, tayamum. Dia langsung bertayamum. Ya, apabila apa? Kondisinya apabila dia yakin bahwa di tempat dia berada itu tidak ada air. Ya. Yakin ini banyak ini ya. Banyak apa namanya? Kenapa seseorang bisa yakin? Karena dia mungkin sudah mencari misalnya. Kenapa seseorang bisa yakin? Karena dia tahu misalnya bahwa tempat itu memang masyhur, sudah tidak ada apa? Tidak ada air di sana. Kenapa dia bisa yakin? Di sini disebut walau bi khabari adlin indar ramli. Menurut Ar-Ramli ya, meskipun keyakinan tadi muncul karena apa? Karena seorang adil yang mengkabarkan kepadanya. Misalnya dia berada di satu tempat ya, tempat itu dia mau nyari air. Kemudian ada seorang yang adil tentunya ya datang kepadanya ya, bilang di tempat ini tidak ada sumber air. Nah, maka ya dalam hal ini keyakinan yang muncul baik itu setelah proses pencarian ataupun tadi karena dia memang tinggal di sana misalnya dalam waktu yang lama atau tadi ada orang ya, yang menyampaikan kepada dia bahwa di tempat itu tidak ada air. Ya. Maka kenapa di sini disarankan harus walau bi khabari adlin? Ya. Kenapa? Karena tadi orang yang adil itu dia dia apa namanya memiliki perhatian terhadap urusan syariat, ya, memberi perhatian terhadap urusan dosa, memberi perhatian terhadap urusan hal-hal seperti ini. Ya. Makanya ketika dia mengkhabarkan tidak ada air, ya betul-betul dia tidak ada air seperti itu. Ya. Itu menurut Ar-Ramli. Khilafan Ibn Hajar. Maknanya kalau dikatakan khilafan Ibn Hajar, berarti apa? Menurut Ibn Hajar, ya, ya khabar adlin itu tidak sah atau tidak bisa kemudian dijadikan sandaran bahwa di satu tempat tidak ada air. Ya. Fa'in dhanna. Nah, ini kondisi pertama tadi. Dia yakin tidak ada air. Kondisi kedua adalah fa'in dhanna wujudal ma'. Ya, dhon di sini apa? Ihtimal. Ya, ihtimalur rajih. Jadi ada kemungkinan yang kuat. Dhanna. Aw syakka. Atau dia ragu. Syakka itu berarti ini kayaknya ada air. Ya. Ragu. Ya. Dhanna itu dia punya keyakinan kuat bahwa di tempat tersebut ada air. Contoh misalnya dia melihat dia seorang yang apa namanya? Orang yang punya punya ilmu tentang dunia apa namanya alam ya survival ya dia melihat misalnya oh di sana ada kehidupan kalau di sana ada kehidupan ada air misalnya dia dhanna atau syakka ya dia mungkin pernah melalui satu tempat yang mana tempat tersebut oh, sepertinya tempat ini saya pernah lalu dan ada air misalnya au tawahhamahu ya atau tawahum. Tawahum itu ada keyakinan tapi keyakinannya apa? Lemah. Ya. Pada tiga kondisi ini maka ya wajaba alaihi talabu likulli tayammumin fil waqti. Ya, maksudnya likulli tayammumin fil waqti maknanya apa? Maknanya ya tayammum itu tidak wajib kecuali apa? Setelah masuknya waktu salat. Ya. Karena apa? Karena dia taharah darurah itu tadi. Ya, dan dia tidak wajib kecuali apa? Setelah masuknya waktu salat. Maka wajib baginya mencari ya pada setiap waktu salat. Ya. Ketika apa? Kondisinya dhanna ya atau syakka atau tawahhama. Ya, maka wajib baginya apa? Wajib baginya mencari ya bi ayyufattisha fil manzil ya jadi orang yang muhdits atau junub tadi nyari di rumah ya tong-tong airnya dilihat wa inda rifqatil mansubah al mansubina lil manzil adatan atau orang-orang yang tinggal di rumah ya ditanyain ya kayaknya saya pernah nyimpan air dan lain sebagainya ya atau kemudian ya dia ngelihat kalau nggak ada air sudah dicari di rumah orang-orang di rumah juga sudah ditanya nggak ada maka apa yang dia lakukan dia lihat ke arah sekitarnya dia lihat ke depan lihat ke belakang lihat ke kanan dan lihat ke kiri ya in kana bi mustawin ketika dia berada pada tempat yang datar ya maka apa taraddada qadra haddil ghaus. Nah, dia harus mencarinya. Batasan mencarinya kapan? Qadra haddil ghaus. Ya. Ini istilah ini nanti akan kalau kita dalam bab tayamum ya di dalam kutub Syafi'iyah ya, kita akan menemukan tadi ya. Haddul ghaus. Apa itu haddul ghaus? Ya. Ghaus itu ya secara bahasa kan tolong ya, minta tolong. Jadi haddul ghaus itu ukuran orang minta tolong. Maksudnya bagaimana? Lah, ya para ulama mengatakan haddul ghaus itu 300 dzira'. 30 ya, 300 dzira'. Dzira' itu segini, ya 1 dzira' itu kurang lebih 50 cm, 48 sampai 50 cm. Ya. 1 dzira' itu 48 sampai 50 cm. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau 300 tinggal 50 dikalikan berapa? 50 dikalikan 300, ya, gampangannya 50 kali 300 berapa? 1500. Berarti haddul ghauth di sana apa? Ya, dia mencari ke radius 1,5 kilometer dari posisinya. Itu haddul ghauth. Ya. Jadi haddul ghauth itu 1,5 kilometer. Ya, dengan ukuran hari ini. Tapi ukuran tadi perlu di ini ya, bahwa haddul ghauth itu adalah 300 dirak. Ya, 300 hasta. Ya, dan satu hasta itu ya dikonversikan kepada ukuran hari ini kurang lebih ya 48 sampai 50 cm. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi itu haddul apa? Haddul ghauth. Satu, dia harus mencari ya 1,5 kilometer. Ya. Radius dari tempat dia. Wa in tayaqqana wujudahu. Ya, kalau dia yakin. Nah, tadi kan yang pertama, kondisi yang pertama yakin tidak ada air. Kondisi yang kedua, ya, ada kemungkinan, baik itu kemungkinan kuat ataupun kemungkinan yang 50-50 atau kemungkinan yang lemah, maka wajib dia mencari pada apa? Pada haddul ghauth, ya. Radius 1,5 kilometer dari tempat dia. Ya. Sekarang kemudian berikutnya, wa in tayaqqana wujudahu, kalau dia yakin, muhdis atau junub tadi yakin ada air. Ini kondisi ketiga. Yakin ada air. Fa in kana bihadil qurb, kalau haddul air, ke air tersebut berada di haddul qurb. Nah, haddul qurb berapa? Wa huwa milun wa nisfun. Haddul qurb itu adalah 1,5 mil. Ya. 1,5 mil. Ya. Imam Nawawi yang menjelaskan bahwa ukuran 1 mil itu setara dengan 6,000 zira'. 1 mil, 6,000 zira'. Ya. Kalau kita tadi kan 50 cm 1 zira', maka kali berapa? Kali 6,000. Itu dapat 1 mil. Berapa? 6,000 dikali 5. Kurang lebih berapa? 3 kilometer. Itu 1 mil. Ya. Maka kalau 1,5 mil, berarti apa? 4,5 kilometer. Ya, 1 mil tadi ya, 1 zira 60 cm. 50 cm 1 zira. 48 sampai 60 50 cm. Ya. 1 mil itu 6,000 zira', maka 6,000 kita kalikan 50 cm dapatnya berapa? Dapatnya 3,000. Ya. Dapatnya berapa? 30,000 ya? 30,000. Ya, 30,000 cm, 30,000 cm. Ya, kita ambil hilangkan nolnya 4 menjadi 3,000 cm. Ya. Intinya apa? Intinya 3 kilo, 1 mil. Maka 1,5 mil, jadinya berapa? 1,5 mil, jadinya ya, 3,000, ya, 3 kilo, setengahnya 1,5. 3 tambah 1,5, 4,5 kilometer. Ya. Maka di sini, fa'in tayaqqana wujudahu, kalau dia yakin keberadaan air tersebut. Fa'in kana bihadil qurb, kalau airnya tadi berada pada apa? Pada radius 4,5 kilo dari dirinya, ya. Di sini wahwa milun wanisfun, 1,5 kilo, aitis atau ala fizira atau 9,000 kilo atau 9,000 zira, wajaba alaihi talabuhu, ya, wajib baginya mencari air tadi. Ya, wa in kana fauqahu wa huwa al-musamma bi hadil bu'd lam yajib. Akan tetapi, kalau misalnya tadi airnya berada pada radius 5 kilo, berarti lebih dari 4,5 kilo, maka apa? Maka itu namanya haddul bu'd. Ya, maka ketika air, dia yakin ada air pada haddul bu'd, maka apa? Maka tidak wajib baginya untuk mencari. Ya, jadi ada haddul ghauth, ya, konversinya kurang lebih berapa? 1,5 kilo. Ada haddul qurb, batasannya itu 4,5 kilo, ada hadul bu'd 4,5 kilo lebih. Ya, kalau hadul ghaus, ya itu berlaku bagi apa? Bagi kondisi ada kemungkinan ada air, baik kemungkinannya kecil ataupun kemungkinannya besar. Ya, maka wajib mencari pada area 1,5 kilometer. Tapi kalau kemudian dia yakin ada air pada radius pada hadul qurb, maka wajib baginya mencarinya, ya, 4,5 kilo. Ya, ada air radius 3 kilo. Ya, wajib baginya mencari, wajib. Ya, tapi kalau ada air radius 7 kilo, wajib enggak? Enggak. Ya. Wa'lam annahu la yajibu talabu mutlaqan illa bi syartil amni 'ala an-nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasil muhtaramati walau li ghairihi wal inqita'i 'anil rifqati wa in lam yastawhish wa khurujil waqt. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa wajib mencari air, ya, secara mutlak tadi, wajib mencari air tadi, ya, dengan syarat. Syarat apa? Dengan syarat ketika mencari tadi ada apa? Keamanan atas apa? Atas jiwa. Mananya dalam rangka mencari itu tidak membuat jiwa kita terancam. Ya. Seperti tadi. Ini kita nih, anggapan kita dalam kondisi jihad fisabilillah. Ya. Lagi perang di hutan, ya. Jihad, ya, lagi berjihad, kemudian di depan musuh jarak 10 atau 50 meter misalnya, sedangkan di belakang musuh ada air, ya, pada hadul ghauts misalnya. Lah, kalau kita nekat nyari air, tembak musuh misalnya atau dipanah oleh musuh misalnya, ya, maka enggak wajib mencari air. Kenapa? Karena dengan mencari air tadi nyawa kita terancam. Ya, wala'dha atau anggota tubuh. Misalnya bayangan kita adalah, ya, ini ada air di bawah, ya, bawah curam, ya. Kalau kita nekat ke bawah itu resikonya apa? Resiko misalnya jatuh dan kakinya patah, misalnya jatuh tangannya patah, misalnya. Maknanya keselamatan anggota tubuh kita, ya, keselamatan hawas, keselamatan indera, ya. Misalnya ada air tapi kemudian apa? Airnya ini hutan lagi kebakar, ya, airnya berada di bagian yang tidak terbakar, ya. Maka ketika harus mencari air harus misalnya melewati hutan terbakar yang membuat tubuh kita terbakar misalnya. Nah, jadi ini nggak wajib. Wal mal, ya, mal itu harta, ya, dahulunya orang safar yang bawa banyak harta dan lain sebagainya, ya. Walikhtisas. Nah, saya perlu, ya, bahwa apa yang dimaksud dengan mal, ya, apa yang dimaksud dengan mal, ya. Mal itu jangan kita artikan, ya, harta, ya, karena nanti kalau diartikan harta nanti ini. Tapi apa mal? Al mal, ya, kullu tahirin muntafa'un bihi. Segala sesuatu yang tahir, ya, yang suci, muntafa'un bihi, ya, bisa diambil manfaatnya. Ya, bisa diambil manfaatnya. Nah, itu mal. Tahir muntafa'. Contoh misalnya gelas, ya, ini mal. Ini kenapa? Karena dia tahir dan muntafa'. Ya, pulpen, ya, mal itu apa? Tahir muntafa. Tas, tahir muntafa. Oke. Kemudian wal ikhtisas, ya. Aman ikhtisas. Apa itu ikhtisas, ya? Nah, ini beda antara istilah ikhtisas dengan mal. Nanti kita akan apa namanya? Mendapati ismi apa? Istilah ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Ikhtisas itu kullu muntafa'in bihi wa laisa malan. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, Walaisa malan, tapi dia bukanlah, tidak termasuk mal. Contohnya apa? Contohnya al-kalb al-mu'allam, ya, anjing yang dipakai untuk berburu misalnya. Ya, anjing, apakah dia mal? Sekarang kita kembalikan tadi, mal apa? Kullu tahirin. Apakah anjing tahir? Tidak. Ya. Anjing tidak tahir. Maka di sini muntafa'un bihi. Apakah dia muntafa'? Oh iya, dia muntafa'. Entah itu dia kalbul hirasah, kalb anjing yang digunakan untuk menjaga atau anjing yang digunakan untuk apa namanya? Berburu misalnya. Ya. Maka dia muntafa', tapi dia bukan tahir. Ya. Maka apa? Maka ini namanya ikhtisas. Seperti apa lagi misalnya ikhtisas? Ya. Seperti apa lagi ikhtisas? Dalam pupuk. Ya. Pupuk itu dari apa? Pupuk dari kotoran. Kotoran sapi, kotoran kambing misalnya. Nah, itu kemudian dijadikan pupuk. Ya. Sekarang pupuk itu apakah mal atau ikhtisas? Sekarang kita kembalikan ke pengertiannya. Apa mal dari kullu tahirin? Tahir enggak pupuk? Oh enggak, di dalam mazhab ya, kullul abu, kaidah dalam mazhab, kullul abwal wal arwaf najisun. Setiap baul, setiap apa? Air kencing. Ya. Wal arwaf, kotoran, ya. Itu apa? Najisun, dia najis. Ya. Tidak dibedakan antara ma'kulul laham dengan ghairu ma'kul. Dalam mazhab itu tidak dibedakan. Ya. Maka apa? Maka ya, maka pupuk tadi ya, kepemilikan atau terhadap pupuk itu namanya ikhtisas. Ya, atau pupuk tadi itu namanya ikhtisas. Kenapa? Karena dia muntafa. Dia diambil manfaat darinya. Tapi apa? Tapi dia bukan sesuatu hal yang tahir. Dia enggak masuk dalam kategori mal. Ya. Jadi mal itu jangan kita persepsikan harta, uang, emas, terus apalagi perak misalnya, mobil, motor. Tapi mal itu tadi apa? Kullu tahirin muntafa'un bihi. Ya. Adapun ikhtisas, ya. Ya. Kullu muntafa'in bihi walaisa bimalan. Sesuatu yang muntafa' bisa diambil manfaatnya, tapi dia tidak mal. Ya. Berarti dia enggak tahir misalnya tadi. Ya, maka ini ikhtisas. Seperti apa? Ya, seperti anjing tadi. Ya, anjing yang al-mu'allam, anjing yang terlatih, ya, anjing yang terlatih. Seperti anjing apa? Anjing pelacak, itu masuknya ke dalam kategori ikhtisas. Anjing berburu, anjing jaga kebun, itu maksudnya apa? Ikhtisas. Ya. Walau li ghairihi atau apa meskipun kepemilikan orang lain, wal yanqita' an rifqah, putus dari misalnya rombongan, dari teman, ya. Khurujul waqt, ya, khurujul waqt. Ya. Hilangnya waktu. Ya. Nyari air tapi tahu-tahu kemudian nyari airnya sampai kemudian apa? Sampai kemudian hilangnya atau habisnya waktu sholat. Nah, kalau tadi aman dari segala hal ini tadi, hartanya aman, anggota tubuhnya aman, jiwanya aman, anggota tubuhnya aman, malnya tadi aman, ikhtisasnya aman, ya, terus kemudian nggak terputus juga, ya bahasa kita tadi nggak nyasar lah, sehingga terputus dari kelompoknya, ya, kemudian juga tidak apa namanya? Tidak sampai keluarnya waktu misalnya. Ya, ini syarat-syarat. Jadi harus adanya keamanan ini dulu, baru kemudian tadi mencari air-air tadi. Ya, dalam kondisi-kondisi tadi. Naam. Idza tayaqqana in tayaqqana wujud al-ma'i bihadil ghaut awil qurb lam yashtartil amnu al-ikhtisas wala 'ala al-mal alladhi yajibu badluhu lima'i tuhri thamanan ujratan wa kadza la syaratul amnu 'ala khurujil waqt in tayaqqana al-ma' fi haddil ghaus. Ya. And, tadi secara umum seperti itu tadi, ya. Akan tetapi, di sini katakan intayaqqana, apabila dia yakin adanya air pada haddul ghauts ataupun haddul qurb tadi. Pada radius 1,5 kilo atau 4,5 kilo tadi. Lam yushtaratil amnu alal ikhtisas. Ya, misalnya, ini kita yakin ada air di radius 3 kilo. Kalau kita cari anjing yang kita miliki ya tadi, anjing hirasah tadi, itu terancam lari, kabur misalnya, atau dicuri orang misalnya. Ya. Maka di sini apa yang kita lakukan? Tetap nyari air, ya, meskipun resiko kehilangan anjing tadi. Ya. Ikhtisas ya. Jadi kehilangan ikhtisas. Kemudian, ataupun resiko kehilangan harta yang wajib, atau harta senilai harga air. Ya. Senilai harga air. Harta, ya, senilai harga air. Ya, karena nanti kalau misalnya, kalau memang harus dibeli, misalnya ada air, dan airnya itu, apa namanya, didapatkan dengan cara dibeli. Dengan syarat dia harus samannya, harga airnya itu samanul misal. Ya. Nah nanti wajib dia membeli air. Lah begitu juga ketika dia mencari, kemudian dengan mencari itu ada ancaman terhadap mal yang dia miliki senilai apa namanya, senilai harga air, ya, maka apa, maka dia tetap harus mencari, ya. Begitu juga wa kadza la yushtaratul amnu ala khurujil waqt in tayaqqana wujudal ma'i fi hadil ghaut. Begitu juga kalau dia yakin nih pada hadul ghaut radius 1,5 kilo ada air, dia yakin ada air, ya. Tapi kalau dia nyari waktu salat habis, maka apa, maka dia tetap nyari meskipun waktu salat habis, ya, seperti itu. Itu tadi faqdul ma', ya. Jadi ada beberapa kondisi, ya, kondisi airnya atau apa, kondisi yakin tidak ada air. Yang kedua, ada kemungkinan ada air, tapi kemudian kemungkinannya ada yang kemungkinan kuat, ada yang kemungkinan lemah, ada yang kemungkinannya 50-50, ya. Maka di sini batasnya haddul ghauts, ya, radius 1,5 kilo nyari. Kemudian, ya, yakin ada air, ya. Kalau dia radius airnya yakin keberadaan itu pada haddul qurb itu 4,5 kilometer, maka apa, wajib dia mencarinya, ya, wajib dia mencari. Tapi kalau di atasnya haddul bu'd, maka dia tidak wajib untuk mencari air tadi, dengan catatan aman jiwanya, aman anggota tubuhnya, aman malnya, aman ikhtisasnya, ya, aman tidak keluar dari waktu, kecuali pada kondisi-kondisi tadi. Ya. Kondisi dia yakin ada air pada hadul ghauts atau hadul qurb. Maka apa? Keamanan ikhtisas tidak menjadi syarat. Keamanan atau apa namanya, kehilangan mal yang senilai dengan nilai air yang kalau dibeli, itu juga tidak menjadi syarat. Maknanya tetap harus mencari meskipun terkorbankan itu. Ya. Dan begitu juga ketika ada tayaqqana, dia yakin ada air pada haddul ghauts, maka wajib baginya mencari air meskipun apa, meskipun ada resiko keluarnya atau habisnya waktu salat, ya. Kemudian kita lanjutkan, itu yang pertama, ya. Yang kedua, wal maradu, ya, faqdul ma'i wal marad, ya, al marad, ya, yaitu sakit, ya. Baik itu al-marad al-hasil, sakit yang sudah ada, awil mutawakka, atau sakit yang, wah ini kalau saya apa terkena air, saya jadi sakit. Ya, lebih seperti itu. Ya. Maka seorang muhdis ataupun junub, maka dia bertayamum. Ya, idza khafa min isti'malil ma' ala nafas. Apabila, ya, kalau dia menggunakan air, jiwanya terancam, resiko kematian, adanya resiko kematian. Au manfati udwin, atau resiko kehilangan fungsi anggota tubuh. Fungsi anggota tubuh. Misalnya dia kalau dia berwudu, matanya terkena air misalnya, jadi buta. Ya. Itu maksudnya. Auman fati udwin. Au tuli muddati maradin. Atau tulu muddati marad, panjang, atau dia udah sakit kalau terkena air, ya. Penyakitnya akan lebih lama daripada biasanya. Ya. Au ziyadatihi, atau penyakitnya bertambah. Au huduthi syainin fahishin, atau terjadinya cacat yang ya, aib. Syain itu aib, ya. Atau terjadinya aib yang fahish, yang jelas. Ya, kataghayyuri launin min sawadin ila bayadin masalan, seperti misalnya kalau dia wudu, kalau dia menggunakan air taghayyuru launin berakibat kepada perubahan warna kulit, ya, yang dari hitam menjadi putih. Waksuhu, atau dari putih menjadi hitam. Ya. Jadi itu. Lakin yushtaratu fil hudutsil madzkur ay yakuna fi udwin yabdu ghaliban indal minnah. Dengan catatan tadi. Jadi aib yang muncul pada tubuh tadi itu pada anggota tubuh, ya, yang nampak ketika al-mihnah atau mahnah. Bisa. Ya, sebagai yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam Kasyifah, ya, mihna atau mahna ail khidmah, misalnya wajah, ya, tangan, bagian-bagian yang terlihat, ya, au ma la yu'addu kashfu hatkan lil muru'ah, atau bagian-bagian yang ketika bagian itu tersingkap itu tidak apa, tidak mencederai muru'ah seseorang. Seperti itu. Akan tetapi pada semua kondisi tadi apa, harus didasarkan kepada tajrubah. Ya, kalau kita hari ini didasarkan kepada ilmu kedokteran, ya, berdasarkan pada ilmu kedokteran, baik itu kedokteran mau ya, ilmu pengobatan lah. Ya, baik pengobatan modern atau pengobatan alternatif atau pengobatan barat atau pengobatan timur, silahkan. Ya. Fa in intafaya wa tawahama hudutsa syai'in jazat tayammum al iadah inda Ibnu Hajar, ya, tapi ketika tidak ada risiko-risiko tadi, ya, dia sakit ketika tidak ada risiko-risiko tadi, ya, wa tawahama hudutsa syai'in, tawahum saja dia, ya, kayaknya risiko tapi risikonya kecil, ya, atau apa, kemungkinan terjadinya kekhawatiran atau risiko-risiko tadi kecil, maka, ya, maka boleh dia bertayamum, tapi dia wajib mengulangi sholat menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya. Jadi dalam kondisi tadi, ya, dalam kondisi tadi, dalam kondisi-kondisi apa namanya, resiko-resiko, ya, munculnya cacat pada tubuh, aib pada tubuh, baik pada kulit dan lain sebagainya, tambahnya penyakit, itu harus didasarkan kepada apa? Kepada khabar. Dari siapa? Dari seorang dokter kah, pengobat kah, yang dia berpengalaman, yang dia punya ilmu dalam masalah itu. Tapi kalau kemungkinannya hanya kecil, resikonya hanya, resiko terjadinya itu kemungkinannya kecil, ya, persentasenya di bawah 50%. Kalau dia wudu misalnya, resiko dia penyakitnya tambah itu hanya 25% atau 30%. Ya. Maka dalam kondisi sini, ya, menurut Ibnu Hajar, ya, boleh bagi dia bertayamum, tapi dia wajib mengulangi sholat ketika kondisinya sudah normal. Sedangkan menurut Ar-Ramli, ya, menurut Ar-Ramli, maka dalam kondisi ini dia tidak boleh bertayamum dan wajib baginya menggunakan air. Ya, dan ini sebagaimana juga dinukilkan oleh siapa? Ya, pendapat Ar-Ramli ini dibawakan oleh Imam atau Kiai Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifahnya. Ya. Wa idza khafa min isti'malihi fi ba'd al-badan ghasala sahiha wa tayammama al-muhdithu 'anil 'alil waqta ghaslihi wal junubu mata syaa. Ya, ini permasalahan lain lagi. Ya, permasalahan lain lagi. Ya. Idza khafa, kalau dia khawatir isti'malihi fi ba'dil badan, khawatir menggunakan air pada sebagian ya anggota badannya. Ghasala as-sahih, maka dia wajib ya, contoh ini orang ada tangannya luka ya, kalau kena air itu lukanya bertambah sakit misalnya. Ya, maka yang dilakukan apa? Ghasala as-sahiha. Ya, maka wajib dia apa? Membasuh bagian yang tidak sakit. Wa tayammamal muhditsu 'anil 'alili waqta ghaslihi. Kemudian dia bertayamum ya. Anil 'alil. Kenapa dia bertayamum? Jadi gambaran sederhananya begini. Ada seseorang dia mau wudu. Ya, tapi di tangannya itu ada apa? Ada luka. Yang luka ini tidak boleh kena air. Ketika dia terkena air terjadi infeksi misalnya. Ya, maka apa yang dilakukan? Dia berwudu seperti biasa. Ya, berwudu seperti biasa. Tapi kemudian ketika pas pada satu anggota tubuh yang luka ini tadi, apa yang dia lakukan? Ya, karena ada bagian yang sohih itu, bagian yang tidak terkena penyakit. Ya, itu dibasuh. Ya, dibasuh semuanya. Ya. Yang dekat-dekat luka juga. Ya, kalau memang perlu di apa namanya? Pakai kapas dipakai kapas. Tetesin air di kapas di sekitarnya tadi. Ya. Agar apa? Agar bagian yang tidak terkena penyakit itu apa? Bagian terkena penyakit itu terkena air. Oke. Sekarang terus untuk bagian yang sakit bagaimana? Bertayamum waqta ghaslihi. Bertayamum ketika waktu membasuh ini. Jadi tayamumnya atas dasar atau karena apa? Untuk mengganti dari mencuci bagian yang sakit ini tadi. Ya. Seperti itu. Ya. Wa idza kana 'alal 'alil. Jadi itu tadi kalau tadi ada bagian yang sakit yang tidak bisa terkena air. Ya. Wa idza kana 'alal 'alili satirun min jabiratin wa ghairiha. Kalau pada bagian yang sakit tadi ada penutup, baik penutup itu dari jabirah wa ghairiha atau selainnya. Ya kalau bahari ini ya perbankah, gipskah atau apapun namanya. Wajib naz'uhu fi thalathi suwar. Wajib di apa namanya? Dibersihkan atau dicopot pada tiga kondisi. Al-ula, kondisi pertama, ayyumkina ghuslu mawdhi'il illati bil ma. Ya. Ini taruh orang tangannya patah terus pakai gips misalnya. Ya. Saya enggak tahu apakah gips itu apa bisa dicopot atau tidak. Contohnya saja ya saya katakan ya, bisa dicopot misalnya. Ya. Dan tangannya bisa dicuci. Ya, maka wajib mencopotnya dan tangannya dicuci. Itu kondisi pertama. Memungkinkan mencuci tangannya tadi. Maka apa? Ketika mencuci memungkinkan mencuci bagian yang sakit tadi dengan air, maka wajib ya membuka penutupnya tadi, entah itu perbankah, entah itu jabirahkah atau selainnya. Hansaplas misalnya. Kondisi kedua, alla yumkina dzalik, enggak mungkin untuk mencucinya. Ya. Ya. Ya, enggak mungkin untuk mencucinya. Lakin akhdhu ba'dish shahih. Tapi mungkin untuk apa? Untuk mengambil atau mencuci sesuatu yang ya yang sahih. ya, yang sehat, bagian yang sehat. Fayunza'u li ghaslihi, maka dicopot. Untuk apa? Untuk mencuci bagian yang tertutup, tapi apa? Dia enggak sakit sebenarnya. Ya. Atsalitsah ayyakuna bi mawdhi tayammum wa yumkinu mashu ma tahtahu bit turab. Ya. Kondisi ketiga, ya, bagian yang tertutup tadi itu apa? Pada tempat tayammum. Tempat tayammum itu apa? Yuk, kalau enggak muka, tangan. Ya. Wa yumkinu mashu ma tahtahu, dan mungkin untuk memasah, mengusap tahtahu tadi, ya, biturab. Ya, biturab. Dengan apa? Dengan debu. Berarti dia tayammum ini. Tetap dicopot, ya. Karena dia pada udhu tayammum, tetap dicopot dan memungkinkan, dengan catatan memungkinkan untuk diusap pakai turab. Ya. Wal imkan, ya, maksudnya memungkinkan tadi apa? Alla yakhafa mahdzuran mimma marra. Tadi, ya, enggak ada resiko kematian, enggak ada resiko kehilangan fungsi anggota tubuh, enggak ada resiko tambahnya penyakit, enggak ada resiko apa namanya? Tambah lamanya penyakit, atau enggak ada resiko munculnya aib pada aib fahish, apa namanya, cacat yang ketara, ya, yang nampak, ya. Itu maksudnya memungkinkan tadi. Jadi ada kondisi-kondisi tadi memungkinkan, tidak mungkin, itu maksudnya tadi. Ya. Wa yu'idu shalah fi thalathi suwar. Ya. Pada tiga kondisi dia harus apa? Harus mengulangi sholat. Ya. Pada tiga kondisi dia harus mengulangi sholat. Kondisi apa saja itu? Ya. Yang pertama, kenapa dia harus mengulangi sholat? Jadi harus dipahami. Kenapa dia harus mengulangi sholat? Karena dia sholat dengan tidak apa? Dengan tidak, atau wudunya itu nggak sempurna. Ya, rukun-rukunnya tadi, tangannya tidak tercuci, ataupun dia tidak tertayamumkan. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa dia harus, jadi harus dipahami, kenapa dia mengulangi sholat? Karena dia sholat toharohnya enggak sempurna, bukan enggak sempurna, rukunnya enggak terpenuhi. Ya. Itu ininya, alasannya loh. Kenapa ini udah wajib sholat, udah melakukan sholat, tapi kok harus mengulangi misalnya. Itu cara berpikirnya seperti itu. Ya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi karena memang dia, kondisi-kondisi ini dia sholat itu untuk apa? Untuk menghormati waktu sholat. Tapi dia tetap mengulang nantinya ketika, kenapa dia mengulang? Karena dia sholat dengan toharohnya tidak terpenuhi rukunnya. Ya, atau wudunya atau tayamumnya. Kondisi pertama, ayyakuna satir fi adha'i tayamum. Sawa'an wada'ahu 'ala tuhrin am la. Akhadha min as-sahih shay'an am la. Ya. Ayyakuna satir fi adha'i tayamum. Ya. Bagian yang ditutupi tadi, ya, itu adalah anggota tayamum. Tangan atau muka. Sawa'an wada'ahu 'ala tuhrin, meskipun tadi dipasang dalam kondisi suci ataupun tidak. Ya, ada bagian yang sehat atau tidak luka atau tidak yang boleh terkena air, ya, ya, atau tidak. Pokoknya kalau adu tayamum, ya, yang terkena, maka apa? Maka wajib baginya i'adah. Kenapa wajib baginya i'adah? Satu adalah apa? Karena ada bagian yang tidak tercuci. Yang kedua, karena dia tidak bisa tayamum. Kenapa? Karena adu tayamumnya enggak bisa diusap. Ya, maka ya, tasawurnya dia ini adalah apa? Pada dasarnya faqidut tahurain, bahasanya kurang lebih seperti itu, karena dia enggak bisa wudu atau wudunya rukunnya tidak terpenuhi, ya. Tayamumnya juga tidak bisa. Karena apa? Bagian tayamumnya tidak tertutupi dengan apa namanya? Tidak bisa diusap dengan debu, dengan turab. Tuh. Atsaniyah, kondisi kedua, ayyakuna fi ghairi adha'i tayammum. Oke. Okay. Lukanya atau apa asatir tadi yang menutupi tadi, ya entah itu perbankah, hansaplaskah, jabirohkah, ya itu apa, bukan pada anggota tayamum. Akan tetapi apa, waya khudu minas sahih zaidan ala qadril istimsak, ya. Jadi misalnya begini, saya jelaskan ya, saya misalnya orang atau ya ya orang lukanya 50 cm ya, orang dia luka atau dia habis operasi ya, dijahit di sini 50 cm misalnya ya, oh bukan di tangan ya, dia kepala, karena kepala bukan adok tayamum misalnya, kepalanya dibelah ya, kemudian dijahit ya, jahitannya itu berapa, 50 cm ya, ini bagian yang sakit ya. Tapi apa, tapi kemudian diperbannya 70 cm ya, maka ada 20 cm yang mana bagian 20 cm itu sebetulnya tidak perlu. Toh kalaupun perlu dilebihkan, mungkin dilebihkan 2 cm atau 3 cm misalnya untuk perbannya. Tapi ini diperban tadi 70 cm. Maka jadi yang bagian yang dilebihkan 2 cm tadi namanya untuk istimsak, untuk biar perbannya bisa nempel, kurang lebih seperti itu. Itu namanya qadrul istimsak. Tapi kalau melebihi ya, yang seharusnya hanya 2 cm terus ditambah jadi 10 cm, lah dalam kondisi ini maka wajib baginya mengulangi. Kenapa? Karena ada bagian yang seharusnya dia basuh, dia tidak dia basuh. Ya. Itu bagian apa? Bagian yang sahih tadi, bagian anggota tubuh yang sehat tadi, ya. Tapi dia tidak terbasuh karena apa? Karena tertutupi oleh perban ataupun hansaplas ataupun jabiroh itu tadi. Sehingga kan dia tidak tercuci. Ya, berarti apa? Dia sholat dengan kondisi tidak mencuci salah satu bagian dari kepalanya misalnya. Oh, kalau kepala enggak mengharuskan semua ya. Kaki deh. Ya, kaki. Ya, kaki. Nah, maka apa? Orang kakinya habis patah misalnya, ya, bagian tempurung kakinya atau bagian tumitnya itu di operasi tadi misalnya. Kan wajib membasuh semuanya. Ya, wajib membasuh semuanya. Maka dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi perbannya lebih besar daripada yang sebut yang seperlunya, ya, qadrul istimsak itu bagian untuk tadi memegang perban tadi. Ya, maka dalam kondisi ini wajib dia mengulangi. Karena ada bagian dari tubuh yang seharusnya dicuci atau dibasuh. Ya, ketika wudu tapi tidak dibasuh karena tertutup perban, dan ketertutupannya dengan perban itu sebetulnya bisa dihindari. Ya, tuh. Kemudian yang berikutnya, kondisi ketiga di mana seorang wajib mengulangi salat kalau dia menggunakan jabirah atau perban dan lain sebagainya, ayya khudha min as-sahih qadr istimsak faqat wa yad'ahu 'ala al-hadas. Qadrul istimsak tadi saya sudah jelaskan maksudnya bagian untuk memegang, kalau perbannya untuk nempelkan perbannya, bagian sehat untuk menempelkan perbannya. Nah, dan ini dia ngulang ketika apa? Ketika qadrul istimsak udah seperlunya, pas pada bagian memegang perban tadi, bagian yang diambil itu bagian yang untuk memegang perbannya, tapi ditaruh ketika dalam kondisi berhadas, maka wajib mengulangi. Ya, mengulangi sholatnya. Dia tetap sholat dengan kondisi seperti itu. Sholatnya adalah untuk apa namanya? Untuk memuliakan, menghormati waktu. Ya. Fa in lam ya'khudh minas sahih syai'an. Kalau ada luka terus diperban, tapi perbannya pas. Ya, enggak ada bagian yang tertutupi. Bagian apa? Tidak ada bagian yang sehat yang tertutupi. Kemudian juga tidak pada anggota tayamum, maka tidak wajib mengulangi salat. Ya, meskipun ditaruh dalam kondisi apa? Ala tuhrin. Ya, seperti itu. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan hal ini, karena memang ini dia agak ribet ya. Ya, agak ribet. Ya, nanti bisa ditanya baik itu lewat Facebook ataupun lewat ya di tayangan ini ditanya di tayangannya atau nanti setelah diupload di YouTube bisa ditanyakan di YouTube, ya seperti itu. Jadi ikhwatir sadisnukumullah, ini tadi bagian tentang yang kedua al-marad dan tentang jabirah, ya tentang jabirah. Insyaallah nanti habis asar kita lanjutkan sedikit ya, sedikit kalau ada waktu ya, tentang sebab ketiga yaitu al-ihtiyaj ilaihi ilal ma' li'atashi hayawanin muhtaramin. Ya, kita break dulu untuk salat asar. Bila taufiq deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati arsyad yang syadukumullah, kita lanjutkan sedikit tadi terhenti. Ya, jadi kita sampai pada dua sebab tayamum yaitu faqdul ma' dengan berbagai rinciannya. Kemudian yang kedua adalah al-marad. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Ya, dia membutuhkan air karena untuk haus, ya, untuk minum hayawan di sini. Maaf tadi saya artikan hewan, tapi sebenarnya yang dimaksud hayawan di sini adalah makhluk hidup, ya, ya bisa manusia ataupun hewan. Ya, muhtaramin, muhtaramin itu yang tidak boleh kemudian dibunuh. Ya, jadi bukan hewan, ya, tapi kemudian apa? Makhluk hidup, hewan. Ya. Jadi membutuhkan airnya ada, tapi dibutuhkan untuk minum. Ya. Hayawan, makhluk hidup yang muhtaram. Muhtaram itu adalah yang tidak boleh dibunuh. Nah, dalam konteks ini adalah yang tidak boleh dibunuh. Ya. Itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya tadi, ya khafa alaihi minal atash maradhan, kalau dia haus, dehidrasi, dia sakit misalnya. Atau bisa meninggal misalnya. Ya, sa'un kana al-hayawan adamin am ghairahu. Makhluk hidup itu bisa hawa, bisa adami. Ya, bisa manusia atau selainnya, itu binatang tadi. Ya. Lahu am li ghairihi. Baik itu dia punya air. Ya, terus di satu tempat itu ya, dia enggak haus, dia enggak butuh air, tapi ada orang yang butuh air, kalau dia enggak dikasih air meninggal misalnya atau sakit. Nah, maka ya, air yang ada tadi dipakai untuk ini tadi. Untuk memberi minum orang tadi, ya. Maka dalam kondisi ini ya boleh atau diperbolehkan baginya bertayamum. Ya. Sawa'un khafa 'alaihi halan au amma alan wa in dhanna wujud al-ma'i fihi. Baik kekhawatiran itu tadi itu sekarang, orang haus sekarang, atau ma'al, ya, dia enggak tahu nih di depan itu ada air atau tidak. Nah, tapi dia punya air nih untuk minum dalam perjalanan, ya. Sekarang dia sih enggak haus, tapi membayangkan ke depan perjalanan. Meskipun tadi di depan itu ada air, meskipun ada kemungkinan ada air di depan nanti, ya. Tapi ketika muncul kekhawatiran tadi, maka apa? Maka boleh baginya bertayamum. Ya. Begitu juga kebutuhan untuk minum tadi, ya, sama juga kebutuhan untuk dijual, ya, kebutuhan untuk makan. Atau bayar hutang misalnya. Ya, ini ada air. Airnya mau dijual untuk bayar hutang misalnya. Ya. Atau kebutuhan untuk membasuh najis. Ya. Ini ada air sedikit misalnya satu gelas. Sedangkan apa? Ada najis. Di badan atau di pakaian yang harus dibersihkan. Maka lebih didahulukan mana? Lebih didahulukan membersihkan najis. Kenapa? Karena pembersihan najis tidak ada gantinya. Sedangkan apa wudu ada gantinya itu tayamum. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau dia bersuci, ya. Kalau dia bersuci tapi dia butuh air, misalnya tadi ya. Ya, maka dia nih dia ada air, taruhlah airnya satu gelas. Walau tatahara mal ihtiyaji ila li syai'in mimma dzukir, saha tuhruhu wa athim. Ya, kenapa dia berdosa? Jadi, ini ilustrasinya seperti ini. Ada orang punya air satu gelas. Ya, dia safar, dia butuh airnya ini untuk apa? Untuk minum. haus. Ya, haus. Air yang ini dipakai untuk wudu sama dia. Padahal nanti di perjalanan dia butuh air misalnya. Ma'alan tadi. Ya, dipakai. Di perjalanan dia kehausan, sakit misalnya. Maka wudunya tadi dengan air yang dia sebetulnya dia butuhkan itu sah. Tapi apa? Dia berdosa. Kenapa? Karena dia membahayakan dirinya. Seperti itu. Ya, alasan dia berdosa seperti itu. Ya, jadi ini maksudnya. Ya, ketika kondisi ini diperbolehkan seorang apa? Bertayamum. Jadi orang naik gunung. Bawa air misalnya 1 liter aqua. Ya. Di gunung itu misalnya tidak ada sumber air. Seperti misalnya kalau Gunung Merapi, kalau dari jalur Merapi di Jawa sana, ya, kalau dari jalur Selo, ya, Selo atau Selo gitu saya, ya, itu setahu saya itu nggak ada sumber air, maka orang bawa air dari bawah, dia bawa air 1 liter, ya, ke atas itu yakin nggak ada air, maka nggak boleh dia berwudu dengan air itu, dia berdosa, ya, kalau dia pakai untuk berwudu, sedangkan dia membutuhkannya untuk minum. Kemudian di sini dijelaskan wa ghairul muhtarami sittah. Ya. Makhluk hidup yang tidak muhtaram, tidak memiliki kehormatan atau dalam tanda kutip tadi boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ya, itu ada 6. Tentunya penumpahan darahnya itu tidak serta-merta, ya, harus ada mekanisme syar'inya. Ya, ghairul muhtaram sittah. Ya. Makhluk hidup yang muhtaram, yang ghairul muhtaram itu 6. Maknanya apa? Ya, kalau ada orang ada salah satu dari 6 ini terus sedangkan ada air, ya. Terus yang salah satu dari 6 ini butuh untuk minum, ya. Butuh untuk minum, di sisi lain dibutuhkan air tadi untuk wudu, maka apa? Boleh mendahulukan wudu daripada memberi minum 6 hal ini. Itu maksudnya. Ya, ghairul muhtaram itu sittah, 6. Apa itu? Yang pertama tarikus shalah. Ini penting. Orang yang meninggalkan salat. Ini menandakan apa? Bahwa orang yang meninggalkan salat itu dalam Islam itu sesuatu yang azim, yang besar. Dosa yang besar itu meninggalkan sholat. Bahkan dalam salah satu mazhab, ya mazhab Hambali, itu apa? Orang yang meninggalkan sholat itu bahkan bisa membatalkan keislamannya. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i itu tidak, tapi dia boleh dibunuh. Ya. Yang pertama adalah apa? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya. Ba'da amril imam, setelah dia diperintahkan oleh pemimpin untuk mengerjakan salat, ya, maka pemimpin kaum muslimin juga tanggung jawab nanti di hadapan Allah, tanggung jawab agama, menjaga agama manusia, ya, salah satunya apa? Memerintahkan manusia untuk menjaga salatnya. Wa huwa man akharaha an jami' awqatiha, ya, tarikus salat, seorang dikatakan tarikus salat ketika dia mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktunya. Kaslan, karena malas. Au tahawunan, atau dia meremehkan urusan sholat. Ya, maka apa? Tusan nustitabatuhu. Maka wajib orang ini diminta taubat. Fa'in taba, kalau dia bertaubat, ya, maka diterima taubatnya. Wa illa, kalau dia tidak mau bertaubat, dah diperintahkan untuk sholat, dia enggak sholat. Ya, berulang-ulang enggak mau dia salat, wa illa qutila haddan, maka orang ini dihukum bunuh, ya, dihukum mati haddan, ya, haddan. Ya, kalau dalam mazhab Hambali itu qutila riddatan, ya, dibunuh, ya, karena dia telah murtad. Ya. Maka kalau dia kutilah haddan, dia hukumnya dibunuh. Karena had, ya, kutilah haddan itu hukumannya dibunuh orang yang meninggalkan sholat. Maka konsekuensinya adalah dia hukumnya adalah hukmul muslimin. Dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Anaknya, kalau anaknya muslim, itu bisa mewarisi darinya dan lain-lain. Ya, itu tadi. Amma idza tarakaha jahidan liwujubiha. Tapi kalau dia tinggalkan salat karena ya, dia menganggap salat itu tidak wajib, fahuwa murtad. Ya, karena dia mengingkari ya sesuatu yang apa? Sesuatu perkara yang disepakati oleh para ulama, sesuatu yang mujma alaih, ma'lumin minanini bidarurah, perkara yang sudah tidak dikhilafkan lagi oleh siapapun, orang masuk Islam baru masuk Islam sekalipun ngerti, tahu bahwa salat itu wajib. Nah, ada orang meninggalkan sholat karena sholat itu tidak apa? Karena sholat itu menurut dia tidak wajib. Maka orang seperti ini apa? Murtad. Ya. Orang ini disebut murtad. Ya. Maka apa? Hukumannya sama. Ya. Hukumannya sama. Ya. Sama-sama dibunuh tapi jadi murtad. Jadi sholat di dalam mazhab bagi menjadi orang meninggalkan sholat. Satu, karena dia malas-malasan. Ya. Orang ini ya diminta taubat, kalau tidak ya kalau tidak mau, maka apa, boleh nanti haddan, maknanya ini harus ada proses peradilan syariat, dibuktikan ya, dijatuhkan hukuman oleh qadhi ya, kemudian diselenggarakan oleh siapa ya, oleh mahkamah syariah ya. Tidak boleh kemudian orang dengan sembarangan kemudian apa, wih ini orang enggak salah kemudian dibunuh, itu tidak boleh. Ini akan menimbulkan fawdha, menimbulkan apa namanya kekacauan di tengah masyarakat. Setiap orang nanti bisa kemudian apa dengan leluasannya menumpahkan darah seseorang. Ya. Padahal mungkin ada syubhat dan lain sebagainya misalnya. Nah, ini. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah ketika dia apa? Ketika dia meninggalkan salat ya, meninggalkan salat jahidan, karena dia menentang, menganggap sholat itu enggak wajib, dia menentang kewajiban sholat, maka orang seperti ini hukumnya murtad, karena dia mengkufuri atau tidak mengakui salah satu apa, ma'lum minad dini bidaruroh. Wathani, orang yang kedua, yang ghairu muhtaram, az-zani al-muhsan. Ya. Siapa zani al-muhsan? Orang yang berzina, yang muhsan, itulah al-baligh, orang balik akil ya, orang akil ya, al-hur, orang yang merdeka yang kemudian dia berzina. Di sini maksudnya apa, dia memasukkan hasyafahnya, rasu dakarnya kepada faraj ya, kemudian dia ya hal ketika dia buluh dan dia berakal ya, dia telah menikah, dalam artian telah melakukan hubungan suami istri pada nikah yang sahih. Kemudian dia berzina. Maka orang di sini rajmu hatta al-maut. Maka dirajam sampai mati. Wal mar'atu karrajul. Laki-laki hukumnya sama dengan perempuan. Yang ketiga adalah murtad. Itu apa? Kullu syakhsin, orang yang boleh, kullu syakhsin yasihu talakuhu. Orang yang sah tolaknya. Ya, yaitu dia mukallaf, mukhtar, enggak terpaksa. Qatal Islam, dia memutus hukum Islam atau memutus keislamannya, baik itu dengan niat kekufuran atau dengan perkataan atau dengan perbuatan, maka orang ini wajib diminta taubat ya. Kalau dia bertaubat ya, kembali ke Islam, maka dia sudah dibiarkan. Wa illa, kalau dia tidak mau, maka hukumnya adalah sama dengan orang musyrikin. Ya. Seperti itu. Yang keempat, yang ghairul muhtaram, yang keempat adalah al-kafir al-harbi, orang kafir harbi, yaitu orang yang tidak punya perjanjian dengan orang muslim. Maknanya dia bukan kafir zimmi, yaitu membayar jizyah kepada pemerintahan kaum muslimin. Orang yang mu'ahad, dia tidak memiliki perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin. Orang yang tidak wal mu'amman, dia bukan orang yang meminta jaminan perlindungan keamanan kepada kaum muslimin. Ya, pemerintahan kaum muslimin. Jadi dia adalah kafir harbi. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul akur, yaitu kalbul akur itu anjing liar. Ya. Meskipun dia ada manfaatnya, berbeda dengan apa? Anjing apa namanya? Yang bukan anjing liar. Ya. Ya. Ada anjing untuk berjaga-jaga nanti, ya tadi yang sudah kita singgung. Adapun anjing yang akur tadi, yang anjing liar lah kalau kita inginkan, meskipun dia punya manfaat, ya, maka apa? Adapun anjing, Ya, adapun anjing yang bermanfaat, ya, dan dia bukan anjing yang liar, maka tidak boleh dibunuh. Ya, anjing apa namanya? Anjing untuk menjaga rumah, anjing untuk jaga kebun, anjing untuk berburu itu tidak boleh dibunuh. Al-kalbul mu'allam itu tidak boleh dibunuh. Masuk muhtaram. Adapun anjing liar yang tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya, maka ini termasuk ghairul muhtaram. Maknanya dia boleh dibunuh. As-sadis al-khinzir, ya, khinzir. Maknanya apabila enam hal ini, ya, orang meninggalkan salat, kemudian orang yang zani muhsan tadi, dia sudah nikah, sudah berhubungan suami istri dalam sebuah pernikahan, kemudian dia berzina. Kemudian orang yang murtad, kemudian kafir harbi, kemudian yang kelima adalah kalbul akur, ya, anjing liar. Kemudian yang keenam adalah apa? Babi. Ketika dia orang-orang apa yang keenam ini ada, kemudian air tadi dibutuhkan oleh salah satu dari enam orang ini untuk minum, sedangkan air di satu sisi air ini juga dibutuhkan untuk berwudu, bersuci, maka apa? Ya, lebih didahulukan untuk bersuci. Karena apa? Karena keenam tadi yang disebutkan mereka adalah ghairul muhtaram. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikhwati arsyadi asyadukumullah. Aku lukau lihada. Astaghfirullah liwalakum walisair muslimin wal muslimat min kulidha min fastaghfiruh. Innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.